بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة باب Dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah. Dajjal adalah Dajjal yang ma'ruf, yang disebutkan dalam ahadis tentang Dajjal Al-A'war yang akan keluar nanti di akhir zaman. Bab ini akan disebutkan di dalamnya beberapa hadis yang menegaskan bahwasanya Madinah tidak akan bisa dimasuki Dajjal dan tidak akan terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Ini merupakan fadilah kota Madinah. Fadilah yang serupa juga didapatkan oleh Mekah. Mekah pun juga demikian, tidak akan bisa diinjak oleh Dajjal. Dua kota, Mekah wal Madinah. Dikarenakan pembahasannya masalah fadilah Madinah, maka muallif rahimahullah secara fokus membawakan hadis tentang Madinah. Barakallahu fikum. Kita baca beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini. Qala rahimahullah taala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه dari sahabat Abu Bakr semoga Allah meridainya عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. Tidak akan masuk ke Madinah رعب, hal-hal yang menakutkan dari fitnah al-Masih Dajjal. Ini menggambarkan fitnah Dajjal mur'ibah, membuat orang takut, membuat orang gentar. Dikarenakan dahsyatnya fitnah Dajjal. Ru'bud Dajjal tidak akan masuk kota Madinah. Laha yawma idzin sab'atu abwab. Madinah pada hari itu memiliki 7 pintu. Ala kulli babin malakani. Pada tiap-tiap pintu ada 2 malaikat yang menjaganya. Sehingga Dajjal tidak bisa memasukinya. Hadza wadih. Kalau ru'b, fitnah-fitnah yang menakutkan, yang mengerikan, yang dimunculkan Dajjal tidak bisa masuk, apalagi orangnya. Terkadang di sebuah tempat orangnya enggak bisa masuk, tapi fitnahnya masuk. Ini fitnahnya enggak masuk. Hal-hal yang mengerikan dari fitnah Dajjal tidak masuk, apalagi orangnya. Min babi aula. Sehingga Dajjal dan semua fitnah-fitnah Dajjal tidak akan masuk kota Madinah. Ini semuanya penjagaan dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Fadilah Madinah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ismail qala haddathani Malik. wa Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Qala haddathani Malikun, Imam Malik rahimahullah, An-Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala anqabil madinati malaikatun, pada anqab nukub-nukub Madinah ada malaikat-malaikatnya. Anqab jamaknya naqbun, juga dijamak dengan niqabun, naqbun, niqabun, anqabun. Dimaknakan dengan al-madakhil, tempat-tempat masuk ke sebuah tempat, dibahasakan gerbang. Ada yang memaknakan al-abwab, pintu-pintu. Asal maknanya adalah at-tariq baina jabalain, jalan di antara dua gunung, namanya naqbun anqab. Sehingga dimaknakan pintu masuk, dimaknakan dengan pintu-pintu. Ada boleh memaknakan al-anqab at-turuq allati yasluquhan nas. Al-anqab ialah jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang. Ini semuanya mana anqabun niqabun. Sehingga maknanya pada pintu-pintu masuk Madinah, gerbang-gerbang kota Madinah, pada jalan-jalan yang dilalui orang menuju Madinah, ada para malaikatnya. La yadkhuluha ta'un wala dajjal. Tidak akan bisa dimasuki oleh penyakit ta'un, tidak boleh dajjal. Penyakit tidak bisa masuk. Dikarenakan Allah Jalla wa'ala yang menjaganya melalui para malaikatnya. Ta'un tidak bisa masuk. Dajjal tidak bisa masuk. Madinah ketika itu dijaga oleh para malaikat. Wahada wa'abih. Ini semua diyakini, dimaknakan dengan hakikinya. Ini merupakan kudratullah Jalla wa'ala semata. Sehingga tidak akan pernah terjadi penyakit ta'un di kota Madinah. Di yaumul qiyamah nanti, mendekati kiamat nanti, afwan, di hari akhir nanti, menjelang kiamat nanti, dajjal tidak akan bisa masuk. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ibrahim ibn Mundhir. Qala haddathana Al-Walid ibn Muslim Asy-Syami. Qala haddathana Abu Amr Al-Auza'i. Abu Amr, Amr bin Ubaidillah Al-Auza'i. Qala haddathana Ishaq, Ishaq bin Abdillah bin Abi Talha. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, ليس من بلد إلا سيطأ الدجال. Tidak ada satu negeri pun melainkan pasti akan diinjak oleh Dajjal. Ini Dajjal akan menginjakkan kakinya di sana. Akan dimasuki Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Hanya dua yang dikecualikan. Maka yang lain masuk di dalam keumuman hadis. Tidak ada satu negeri pun melainkan pasti akan diinjak oleh Dajjal, dimasuki Dajjal. Indonesia masuk. Tahu dari mana? Enggak ada kata-kata Indonesia di sini. dari lafaz umumnya. Layib laisa min baladin. Nakirah fi siyaqin nafi itu yufidul umum. Semua negeri selain Mekah dan Madinah akan dimasuki Dajjal. Laisa lahu min niqabiha naqbun. Tidak ada pada Mekah dan Madinah itu dari niqabnya satu naqbun pun. Tidak ada di Mekah dan Madinah tempat-tempat masuk, pintu-pintu masuk, jalur yang dilalui orang, satu jalur pun. Illa alaihil malaikah. Melainkan padanya ada para malaikat. Safina. Mereka berbaris, bersof-sof. Yahrusunaha. Menjaga. Menjaganya. Mekah wal Madinah. Thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Kemudian Madinah menggoncangkan. Tarjuf, gempa, bergoncang. Dengan penduduknya tiga kali rajfah. Tiga kali gempa. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Lalu Allah akan mengeluarkan semua yang kafir, semua yang munafiq. Dari kota Madinah. Ini bukan kafir yang zahir. Dikarenakan non-muslim tidak boleh masuk kota Madinah. Ini yang kafir lahir batin. Yang batinnya ya kawan. Orang yang zahirnya muslim, batinnya kafir. Dia kafir akan dikeluarkan dari kota Madinah. Apa munafik wabih. Semua yang kafir, semua yang munafik. Allah akan keluarkan dia dari kota Madinah dengan tiga gempa tadi. Sisanya Madinah bersih. Berisikan mukminin, muttaqin, ala sunnah. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah khabar. Berita di masa akan datang, kita meyakininya benar dan pasti akan terjadi seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini hadis juga menjelaskan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Semua negara, semua tempat dimasuki oleh fitnah Dajjal. Padahal dia hanya hidup selama 40 hari di dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam riwayat yang lain, hanya 40 hari. Satu hari seperti setahun. Satu hari seperti sebulan. Satu hari seperti sepekan. Selebihnya normal sebagaimana hari-hari biasa. Total berapa lama itu? Setahun tambah sebulan tambah 27 plus 7. Begitu Pak ya? Nanti 1 tahun 2 bulan 3 hari. Ngono ya? Sisi 27 tambah 7. 4. Setahun 2 bulan 4 hari. Enggak sampai setahun setengah tinggal di bumi ini, tetapi dia bisa mendatangi semua tempat-tempat di seluruh penjuru dunia dengan fitnahnya. Itu menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Tayib, sedahsyat itu Makkah Madinah aman. Sehingga tempat yang paling aman di masa itu ialah Mekah dan Madinah. Sehingga sangat dianjurkan untuk tinggal di sana, terutama di kota Madinah. Tinggal di sana dalam keadaan mukmin, muttaqi, beriman, bertakwa, saleh di atas sunnah. Tinggal di sana, ternyata dia punya nifak, punya inhirafat, punya bolalat, punya kufriyat, punya syikriyat, punya syirkiyat, percuma. Akan keluar dengan sendirinya dengan gempa 3 kali di kota Madinah di akhir zaman nanti. Wallahul musta'an. Hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair. Qala haddathana Al-Layth ibn Sa'ad. عن عقيل ابن خالد An Ibn Shihab bin Qal. Ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة الهذلي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال bahwasanya أبو سعيد الخدري رضي الله عنه berkata حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا دجال. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kami hadis yang panjang tentang Dajjal. Fakana fima haddatsana bih. Di antara yang beliau sampaikan kepada kami tentang Dajjal adalah anqal, beliau bersabda memberitakan ya'ti ad-dajjal. Dajjal akan mendatangi. وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. Dan Dajjal ketika itu diharamkan masuk ke pintu-pintu Madinah. Ya'ti, dia akan datang. بعض السباخ التي بالمدينة. Dajjal akan mendatangi sebagian sibakh. Sibakh itu daratan yang berpasir. Tanah berpasir yang ada di Madinah, yang ini dipahami luar kota Madinah, dikarenakan dia nggak bisa masuk kota Madinahnya, maka dia akan mendatangi di luar kota Madinah sebagian tempat-tempat yang sabqa, yang ada yang berpasir. Fa yakhruju ilaihi yawma idzin, maka keluar menemui Dajjal pada hari itu. Rajul huwa khairun nas. Seorang laki-laki, dia adalah orang terbaik saat itu. Aw min khairin nas. Atau yang termasuk yang terbaik ketika itu. Ada sebagian ulama yang menjelaskan, yang mensyarah. Hadha rajul wal mahdi. Laki-laki ini ialah Imam Mahdi al-Muntadhar. Imam Mahdi. Fayaqul, maka laki-laki itu mengatakan asyhadu annaka dajjal. Aku bersaksi bahwa engkau adalah dajjal. Alladzi haddatsana 'anka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haditsah, yang mana telah menceritakan tentang engkau kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang masyhur itu. Yakin, dikarenakan ciri-ciri dan segala macamnya, yakin kamu Dajjal. Fayaqul Dajjal, maka Dajjal mengatakan ara'aita in qataltu hadza thumma ahyaitu. Bagaimana pendapatmu kalau aku bunuh laki-laki ini lalu aku hidupkan kembali? Hal tasyakkuna fil amr? Apa kamu ragu-ragu tentang perkara saya? Fayaqulun, maka mereka semuanya yang hadir mengatakan tidak. Tidak ragu. Fayaqtuluhu, maka Dajjal pun membunuh laki-laki tadi. Thumma yuhyihi, kemudian dihidupkan kembali. Ini adalah fitnah Dajjal yang begitu dahsyat. Allah Jalla wa'ala memberikan kemampuan ini kepada Dajjal sebagai fitnah. Yang mematikan, yang menghidupkan Allah Jalla wa'ala. Namun Allah berkehendak memberikan kemampuan kepada Dajjal, tindakan satu itu. Dibunuh jelas, menghidupkan kembali, dia mampu. Dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam riwayat yang lain. Dajjal membunuh laki-laki ini. Dibelah dua. belah dua badannya. Dajjal berjalan melewati tengah-tengah tubuhnya tadi itu. Kemudian dihidupkan kembali. Hidup lagi dia. Fayaqulu hina yuhihi. Maka laki-laki itu langsung mengatakan ketika Dajjal menghidupkan kembali. Wallahi demi Allah ma kuntu qat ashadda basiratan minil yaum. Demi Allah tidaklah aku lebih yakin lagi, lebih berilmu lagi dibandingkan dengan hari ini tentang engkau. Artinya aku semakin yakin, aku semakin yakin, semakin mantap, semakin berilmu kamu Dajjal. Fa yaqulu Dajjal, maka Dajjal mengatakan aqtuluhu, aku akan bunuh dia. Fala usallatu alaihi, namun aku enggak dikuasakan untuk membunuh dia. Artinya mau dibunuh lagi enggak sanggup. Dajjal enggak mampu lagi membunuh orang tadi. Dia mengatakan ini al-Mahdi. Barakallahu fikum. Naam. Intaha. Ini lebih mendalam penjelasan tentang Dajjal. Ini menunjukkan Dajjal itu ada. Dia adalah makhluk, bukan makhluk halus. Dia bukan makhluk yang fiktif, bukan dongeng, bukan dalam cerita, tapi nyata. Allah akan keluarkan dia nanti di malam kiamah. Fitnahnya sangat dahsyat, sangat mengerikan. Yang bisa menyelamatkan orang dari fitnah Dajjal, Allah Jalla wa'ala semata. Kemudian dengan sebab imannya yang tulus, akidahnya yang kuat, keikhlasan dalam beragama, jujur dalam perkara agama, tidak ada nifak dalam hatinya, enggak ada kufur dalam hatinya, akan selamat dari Dajjal. Barakallahu fikum. Sekaligus menunjukkan Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Dia pun hanya di luar kota Madinah. Barakallahu fikum. Juga kalau pendapat sebagian ulama ini kita pegang, laki-laki itu ada al-Mahdi, menunjukkan bahwasanya masa dan eranya al-Mahdi itu bersamaan dengan Dajjal atau sebelum Dajjal. Dan nanti Imam Mahdi dan pasukan-pasukan kaum muslimin akan bergabung dengan Nabiullah Isa atau Nabiullah Isa alaihissalam akan turun ke dunia bergabung dengan pasukan al-Mahdi dan pasukan muslimin yang terbaik ketika itu melawan pasukan Dajjal. Dan yang membunuh Dajjal adalah Nabiullah Isa di Babiluddin di wilayah Syam sana. Panjang pembahasan riwayatnya. Syahidnya adalah Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Itu menegaskan fadilahnya kota Madinah. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Qala rahimahullahu ta'ala bab yang berikutnya. Terkait dengan Dajjal, silakan membaca kitab khusus tentang masalah Dajjal. Atau kitab khusus tentang asratu sa'ah, tanda-tanda kiamat besar. Dirinci di sana terkait dengan Dajjal. Qala rahimahullahu ta'ala, bab al-Madinatu tanfil khabath. Bab Madinah itu akan menafikan khabath, perkara-perkara yang busuk, yang jelek. Kata Al-Hafid dalam syarahnya, ay bi ikhrajihi wa idharih. Yani menafikan khabath dengan mengeluarkan yang khabith-khabith wa idhar, dan menampakkan yang khabith-khabith. Jadi semua yang jelek, yang busuk, yang kotor, yang keji akan ditampakkan dan akan dikeluarkan dari kota Madinah. Ini juga demikian merupakan kutunya Allah Jalla wa'ala dan menegaskan tentang fadilah kota Madinah. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا عمر ابن عباس قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان والثوري عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan jaa a'rabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa bayya'ahu al-islam. Datang seorang Arabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Rasul membaiat dia untuk masuk Islam. Qala fa jaa'a min al-ghati mahmuma. Kemudian Arabi tadi keesokan hari datang lagi dalam keadaan mahmum, kayak resah kuda kulana. Faqala aqilni. Beri aku iqalah. Yang dimaukan di sini iqalah min al-hijrah. Yang ini minta uzur membatalkan sebuah akad. Di sini akadnya akad baiat untuk masuk Islam. Kalau iqalah dari Islam, murtad dari Islam, enggak mungkin. Sehingga dimaknakan iqalah minal hijrah. Minta uzur untuk dilepaskan dari akad untuk hijrah. Paham ya? Itu namanya iqalah. Fa'aba, Rasul enggan memberikan iqalah. Salasa marat sampai tiga kali itu Arabi minta demikian. Akil nih, beraku iqalah. Sudah akad sebelumnya kepingin dilepaskan dari akad tadi. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, al-Madinatu kalkir. Madinah seperti alkir. Besi panas. Ya, besi panas yang menghilangkan kotoran besi. Tanfi khabathaha. Akan menafikan kotoran-kotorannya. Ditampakkan, dikeluarkan kotorannya. Wa yansu'u tayyibuha. Dan akan memurnikan yang tayyib daripadanya. An-nusu' al-khulus. Memurnikan. Kalau yang khabith keluar, dihilangkan, maka akan semakin nampak yang tayyib, murni, tayyib di kota Madinah. Madinah seperti alkir, bersama api yang dipakai untuk menghilangkan kotoran besi. Menafikan kotoran-kotoran Madinah dan memurnikan yang tayyib-tayyibnya. Jangan pergi. Khawatirnya dia goncang, tidak kokoh keislamannya. Akhirnya dia tidak betah di kota Madinah, terlempar dari kota Madinah dikarenakan nifaknya atau kufurnya. Hati-hati. Maka Rasul mengatakan, Aba, enggan memberikan iqalah kepada Arabi tadi. Hadza wa syahid. Madinah kalkir. Ini fadilah Madinah. Dan ini semuanya dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala akan mengeluarkan semua yang khabith. Dari kota Madinah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Satu hadis lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An Ali bin Thabit. An Abdillah ibn Yazid. Qala سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول saya mendengar sahabat Zaid bin Thabit, semoga Allah meridainya, berkata, "Lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Uhud." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Uhud untuk perang Uhud, raja'ana sun min ashabih. Pulang atau kembali sekelompok orang dari sahabat beliau. Disebutkan dalam syarahnya, dia adalah Abdullah bin Ubay ibnu Salul, tokoh munafik, bersama dengan anak buahnya. Faqalat firqatun, maka berkata sebagian sahabat, naqtuluhum, kita bunuh mereka ini. Waqalat firqatun, berkata kelompok lain dari sahabat, la naqtuluhum, tidak, kita jangan bunuh mereka. Fanazal maka turun ayat, famalakum fil munafiqina fi'atain, kenapa kamu ada dua kelompok terkait dengan kaum munafik? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innaha, sesungguhnya Madinah ini, tanfir rijal, menafikan orang-orang yang jelek, kama tanfin naru khabathal hadid, sebagaimana api menafikan, membersihkan kotoran besi. Yang kita soroti sekarang adalah bukan semata-mata kalimat yang terakhir itu. Yang kita soroti adalah kapan Rasul mengucapkan kata-kata ini. Jawabannya kapan? Jawabannya kapan? Ketika perang Uhud. Pada peristiwa Uhud, beliau masih hidup. Ketika dikhianati oleh kaum munafikin, beliau mengatakan demikian. Innaha tanfir rijal, kama tanfin naru khabathal hadid. Berarti, ini tidak hanya nanti di akhir zaman. Dipahami ya? Tapi juga sudah di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga berlaku ini keutamaan pada kota Madinah. Tidak menunggu nanti di akhir zaman. Di akhir zaman iya. Dan semenjak zaman Rasul juga iya sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati yang di hatinya ada nifaq, ada khubthun. Madinah akan mengeluarkan orang-orang semacam ini. Akan menampakkan khubth dia, akan menampakkan nifaqnya dia, akan menampakkan penyimpangan-penyimpangan dia. Hati-hati. Itu fadilah Madinah. Ya, Rasul bersabda demikian ketika perang Uhud. Barakallahu fikum. Juga di hadis yang sebelumnya itu belum menjelaskan ketika ada seorang Arabi yang mau iqalah dari hijrah. Barakallahu fikum. Sehingga keutamaan ini sekali lagi tidak hanya khusus nanti di akhir zaman ketika ada tiga gempa bertubi-tubi di kota Madinah mengeluarkan semua yang munafik, semua yang kafir. Itu na'am. Tapi lafaz ini dan as-sahurutnya menegaskan ini juga berlaku semenjak di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini hanya kota Madinah keutamaannya. Barakallahu fikum. Intaha. Wallahu a'lam bis-shawab. Banyak yang kita baca, fadhal untuk menghafal yang mana. Bisa menghafal tentang Dajjal atau tentang Madinahnya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.